Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Mahasiswi cantik, suaranya merdu lagi. Bertalenta, banyak penggemarnya. Ada PO Kurniatran, ada Ramayana Merpati Syuting, Eli Santika, New Palapa. Selamat malam. PO Kurnia Trans. Terima kasih. tubuh.